Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat yang terus ia kucurkan kepada kita sekalian. Tanpa nikmat dari Allah, tanpa rahmat dan hidayahnya, kita tidak akan berada di tempat yang mulia ini. Kita tidak akan berjumpa dengan teman-teman kita yang kita cintai ini. Kita tidak akan bisa saling berjumpa fillah. Kita tidak akan bisa saling bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Semua yang kita raih, semua yang bisa kita lakukan pada malam hari ini adalah karena nikmat dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat darinya, hidayah darinya, maka sudah seharusnya dan seyogianya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keberuntungan senantiasa menyertai kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian pemberian-pemberian Allah. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Karena kita akan semakin bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita menghitung nikmat demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas kita, meskipun kita tidak mampu untuk menghitung semuanya. Tapi setidaknya dengan kita mengingat satu persatu bagaimana nikmat yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini akan mendorong kita untuk semakin bersyukur. Dan syukur akan menjadikan nikmat yang ada pada diri-diri kita sekalian semakin kokoh dan semakin awet, semakin Allah subhanahu wa ta'ala menambahkannya untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-38. Hadis qudsi, hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah subhanahu wa taala di dalamnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan, dari apa yang aku fardukan atasnya. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintainya, apabila aku telah mencintai hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah yang menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah yang menjadi tangannya, yang dia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya, yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannah, sungguh apabila hambaku telah aku cintai, bila dia meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wala in ista'adhani la'u'idhannah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala membawakan kepada kita beberapa hal yang harus untuk kita perhatikan. Yang pertama, dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah apa yang harus kita lakukan terhadap wali-wali Allah. Apa kewajiban yang harus kita tunaikan untuk kita berikan kepada wali-wali Allah. Di mana wali-wali Allah juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah orang-orang yang dominan kondisi hidupnya adalah takwa. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mempraktekkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan takwa menjadi ciri khasnya. Itu wali. Nah, sikap ya yang wajib untuk kita berikan kepada seorang wali adalah kita mencintainya dan tidak boleh memusuhinya. Bahkan dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, siapa yang memusuhi wali dari wali-wali Allah, maka dia akan berlawanan dengan Allah, dia akan berperang dengan Allah. Dan siapa yang mampu menang tatkala berperang lawannya adalah sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur alam semesta, pasti dia akan kalah, pasti dia akan binasa, pasti dia akan rendah, dan pasti dia akan hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan terhadap wali-walinya, yaitu kita harus mencintai mereka, tidak memusuhi seorang pun dari mereka, maka berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang amalan seorang wali. Apa amalan dia? Di mana wali adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang wali dia bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Apa amalannya? Bagaimana seorang wali bisa menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa perbuatannya? Di mana ini seharusnya untuk betul-betul kita perhatikan, agar kita bisa beramal sebagaimana amalannya seorang wali, dan kita menjadi bahagian dari mereka dan mendapatkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana perhatian Allah kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dia mengamalkan amalan yang wajib atasnya untuk dia tunaikan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku cintai dia. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis di atas, fa auliya Allah humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum minhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, maka wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang memang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Amalan apa saja, ma'asyiral muslimin? Amalan-amalan yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah, dan inilah amalan yang dilakukan oleh para wali dari wali-wali Allah, adalah mengamalkan amalan-amalan wajib dan menunaikan amalan-amalan sunnah. Dengan cara inilah satu-satunya, ma'asyiral muslimin, seorang akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang baik menunaikan amalan wajib dan semakin seorang menambah kualitas dan kuantitasnya di dalam mengamalkan amalan sunnah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin naik tingkat perwaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'da'uhu, adapun musuh-musuh Allah, mereka adalah alladzina ab'adahum anhu bi'a'malihim al-muqtadiyah litardihim wa ib'adihim min. Adapun wali-wali Allah, adapun musuh-musuh Allah, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari Allah dengan melakukan amalan-amalan yang akan membuat mereka terusir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu musuh-musuh Allah. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang akan semakin menjauhkan mereka dari Allah. Adapun wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang akan semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perkara yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah, sekali lagi, adalah al-fara'id wal nawafil, amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib, dan amalan-amalan sunnah. Sehingga tidak terbayangkan ada seorang wali yang tidak sholat. Tidak terbayangkan itu, ya. Gak ada wujudnya wali tidak sholat, itu gak ada wujudnya. Tidak terbayangkan dan tidak ada wujudnya seorang yang dielu-elukan sebagai wali, kemudian dia melakukan perzinahan dengan alasan apapun itu. Dia minum khamr. Dia sengaja tidak ikut sholat jamaah dengan alasan sholatku di Mekah. Sholat kalian di masjid Indonesia. Saya masuk rumah, saya bisa sholat di Mekah. Allahu musta'an. Tidak terbayangkan ada wali yang seperti ini. Karena kalau seorang itu betul-betul wali, ma'asyiral muslimin, amalan yang dia lakukan adalah amalan yang akan mendekatkan dia kepada Allah, yaitu al-fara'id, amalan-amalan wajib. Dia tunaikan semuanya. Dan dia sempurnakan amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnah. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab melanjutkan, faqassama awliya'ahu al-muqarrabin ila qismain. Maka dalam hadis ini Allah membagi wali-walinya yang dekat dengannya menjadi dua macam. Yang pertama adalah man taqarraba ilaihi bi ada'il fara'id wa yashmulu dhalika fi'lal wajibat wa tarkal muharramat. Wali yang pertama yang Allah sebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan menunaikan faraid, menunaikan fardu-fardu, yaitu dia menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini wali. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini adalah man taqarraba ilaihi ba'dal fara'idhi bin nawafil, wali-wali yang mendekatkan diri kepada Allah setelah melakukan amalan fardu, mereka juga melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau yang pertama, mereka hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib, sholat cuman yang wajib, puasa hanya yang wajib, sedekah hanya yang wajib, selesai kewajiban ditunaikan, sudah. Ini wali yang pertama, jenis yang pertama. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, karena mereka melakukan amalan yang paling disukai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan fardu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah wali-wali Allah yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi mereka dibandingkan jenis wali yang pertama, yaitu wali yang selain melakukan amalan-amalan fardu, mereka juga melakukan amalan-amalan sunnah. Selain mereka meninggalkan keharaman-keharaman, mereka juga meninggalkan yang makruh-makruh. Ini wali jenis kedua. Dan ma'asyiral muslimin, dua macam wali ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang artinya Al-Waqi'ah, yakni hari kiamat, hari yang pasti terjadi. Secara bahasa Al-Waqi'ah itu adalah hari yang pasti terjadi. Maksudnya hari kiamat, hari yang tidak diragukan kejadiannya. Di awal ayat tatkala Allah menjelaskan idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat terjadi, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada yang bisa mendustakan terjadinya hari kiamat. Terus setelahnya ayat 3 4 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa pemandangan mengerikan yang terjadi di hari kiamat. Gunung-gunung akan diguncangkan, gunung-gunung menjadi debu yang berterbangan. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wa kuntum azwajan thalathah, tatkala kalian berada di hari kiamat, kalian akan menjadi tiga golongan, kalian akan terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, wasabiqun as-sabiqun. Tiga. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah golongan kanan. Ini termasuk wali-wali Allah. Yang kedua adalah golongan kiri. Golongan kiri ini adalah ahlun nar, yang bukan golongan kanan dan juga bukan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah wasabiqun. As-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang jauh di depan. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ashabul yamin adalah golongan yang nanti akan ditempatkan di sebelah kanannya arsy Allah, dan mereka akan diberikan catatan-catatan amalan mereka dari arah kanan, dan mereka adalah kebanyakan penduduk surga. Kebanyakan penduduk surga. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Itu ashabul yamin. Banyak dari orang-orang awal dan banyak dari orang-orang terakhir. Jadi kebanyakan penduduk surga itu mereka adalah golongan kanan, ashabul yamin. Yang juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, golongan kanan adalah golongan yang tatkala di dunia mengamalkan amalan-amalan wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Itu golongan kanan. Muslim yang baik melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, tapi tidak punya perhatian dengan amalan sunnah dan tidak punya kehati-hatian dari perkara makruh. Itu golongan kanan. Yang bagaimana balasan untuk mereka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara lengkap di dalam surah Al-Waqiah. Silakan nanti dibaca. Surah Al-Waqiah, surah yang indah sekali. Kalau kita mentadaburi maknanya, mendengarkan suara qori yang indah, membaca artinya luar biasa. Al-Waqiah itu artinya indah sekali. Menyadarkan kita tentang tiga jenis golongan manusia. Silakan, sering-sering ditelaah, sering-sering dibaca tafsirnya surah Al-Waqiah. Ada gambaran tentang surga, gambaran tentang neraka, itu surah Al-Waqiah. Nah, golongan kanan ma'asyiral muslimin adalah juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan fardu saja. Adapun ashabus syimal, ashabul masyamah, golongan kiri, mereka adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat ditempatkan di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan catatan-catatan amalan dari arah kiri, dan mereka adalah ahlun nar. Mereka adalah penduduk neraka. Yang ancaman serta azab dipersiapkan bagi mereka juga disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Mereka, kata Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang tidak punya perhatian dengan amalan wajib dan tidak punya perhatian terhadap perkara-perkara yang haram. Yang wajib mereka tinggalkan, yang haram mereka lakukan. Ini golongan kiri. Kemudian yang ketiga yang Allah sebutkan adalah was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang di depan dan orang-orang yang di depan, ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kata Ibnu Katsir di hari kiamat nanti mereka akan ditempatkan tepat di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala, di depan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka adalah, kata Ibnu Katsir, sadatul mu'minin, pemimpin-pemimpinnya kaum mu'minin, dari kalangan al-anbiya, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Mereka ditempatkan di depan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah as-sabiqun, orang yang paling dekat dengan Allah, yang jumlah mereka sedikit. Makanya Allah sebutkan tentang as-sabiqun, as-sabiqun, sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari orang-orang awal, tapi sedikit dari orang-orang terakhiran. Gitu. Kalau golongan kanan, sulatun minal awwalin, sulatun minal akhirin. Banyak dari golongan awal, banyak dari golongan terakhir. Jadi dari manusia-manusia awal yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasalam, mereka banyak. Dan manusia-manusia terakhir juga banyak. Itu golongan kanan. Tapi kalau golongan yang di depan arsy Allah, al-muqarrabun, Allah sudah sebutkan, sulatun minal awwalin, dari generasi awal mereka banyak, tapi qalil minal akhirin, mereka sedikit dari golongan terakhir. Dan as-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun, orang-orang yang tempatnya di hadapan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu selain menunaikan amalan-amalan fardu, mereka juga punya perhatian dengan amalan sunnah. Selain mereka meninggalkan keharaman, mereka juga hati-hati dari perkara kemakruhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan meskipun mereka sedikit, tapi tidak berarti kesempatan untuk menjadi bahagian dari mereka tertutup. Tinggal bagaimana kita mengusahakan itu. Yang fardu-fardu, ayo kita tingkatkan, ayo kita sempurnakan. Yang sunnah-sunnah juga kita lakukan. Yang haram-haram, mari berusaha sekuat tenaga untuk kita tinggalkan. Yang makruh-makruh juga kita berhati-hati. Jangan sampai perkara makruh kita enggak punya perhatian dengannya. Bergampang-gampang dan kita melakukan perkara yang makruh, justru itu akan memplesetkan kita ke dalam perkara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, wali-wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini adalah mereka golongan kanan ashabul yamin, dan mereka as-sabiqunal muqarrabun, orang-orang yang jauh di depan, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah dengan dua jenisnya, mereka semuanya tetap mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kecintaannya tentu tidak sama. Berbeda antara kecintaan Allah yang Allah berikan kepada golongan pertama dari wali dan golongan yang kedua dari mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan perkara yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita tidak putus semangat untuk menjadi bahagian daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mendapatkan kecintaannya Allah, maka dia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Orang yang tidak mendapatkan kecintaan Allah, dia adalah orang yang paling merugi. Dibawakan sebuah kalimat yang bagus oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Falau hasaf man fatahu Allah, falau hasalat lahul jannatu bihadzafiriha, lakana maghbunan. Barang siapa yang kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia mendapatkan surga seisinya, ya, seandainya ada orang yang tidak mendapatkan kecintaan Allah dan dia mendapatkan surga seisinya, lakana maghbunan, maka dia adalah orang yang merugi. Rugi dia. Meskipun dapat surga tapi enggak dapat cintanya Allah, dia orang yang rugi. Fa kaifa idza lam yahsul lahu illa nazrun yasirun haqirun min darin kulliha la ta'dilu janaha ba'udah. Lantas bagaimana kondisi seorang yang tidak mendapatkan kecintaan Allah, namun yang dia raih bukan surga seisinya, tapi bahagian sedikit dari dunia yang rendah, yang apabila dikumpulkan semuanya tidak akan setara dengan beratnya sayap nyamuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kecintaan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Makanya diriwayatkan ucapan Nabiullah Dawud alaihi salam, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abu Darda. Nabi alaihi salatu wassalam membawakan ucapan Nabi Dawud, beliau sampaikan itu kepada para sahabatnya. Allahumma ja'alni min ahbabik. Nabi Dawud di antara doanya adalah, ya Allah, jadikan aku di antara orang yang engkau cintai. Fa innaka idza ahbabta 'abdan, karena apabila engkau mencintai seorang hamba, ghafarta dzanbahu wa in kana 'aziman, engkau akan ampuni dosanya meskipun besar. Wa qabilta 'amalahu wa in kana yasiran, dan apabila engkau telah mencintai hambamu ya Allah, engkau akan menerima amalannya meskipun sedikit. Dan itulah ma'asyiral muslimin hakikat cinta. Seorang yang cinta kepada orang lain, dia akan ridho terhadap yang dilakukan oleh saudaranya itu. Kalau itu kesalahan, dia memaafkan akan mudah. Kalau itu perbuatan kebaikan, kecil pun akan dianggap besar. Itulah cinta. Nah, seorang istri mendapatkan yang sedikit dari suaminya, meskipun sedikit, cuman karena cinta, yang sedikit itu tetap akan membuat si istri ridho. Apa alasan yang membuat dia ridho? Karena dia telah mencintai suaminya. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, seharusnya juga apabila seorang wanita itu mencintai suaminya fillah, tatkala suaminya bertaubat, tatkala suaminya meminta maaf, sebesar apapun kesalahan itu seharusnya akan mudah untuk memaafkan apabila memang dasar pernikahannya adalah cinta. Seperti itulah cinta. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, kata Nabi Daud, Allah akan mengampuni hamba tersebut dari kesalahannya meskipun besar. Dan Allah akan menerima amalan hamba tersebut meskipun sedikit. Itulah cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Oleh karenanya berlomba-lombalah kita untuk berusaha semaksimal mungkin mendapatkan rasa cintanya Allah, karena dosa yang kita lakukan tidak sedikit dan kebaikan yang kita lakukan tidaklah banyak. Dengan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan apa yang bermanfaat buat kita, sebesar apapun dosa itu. Manakala kita iringi dengan istighfar, kita iringi dengan taubat, ampunan akan kita dapatkan. Dan amalan itu meskipun sedikit kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan meridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menerimanya dan memberikan balasan atas amalan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan balasan yang akan ia berikan kepada hambanya yang ia cintai. Faida ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai hambaku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, akulah yang akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, akulah yang menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, akulah yang menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa qalbahu alladhi yaqilu bih, akulah yang akan menjadi kalbunya yang dia memahami sesuatu dengannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan akulah yang akan menjadi lisannya yang dia berucap dengannya. Apa maksud dari hadis ini? Apa maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Allah akan menjadi pendengaran, Allah akan menjadi penglihatan tangan, kaki, lisan, dan kalbu untuk orang yang dicintainya. Kita ambil juga keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau menjelaskan ma'asyiral muslimin tentang makna kalimat di atas. Maknanya adalah anna man ijtahada bittaqarrubi ilallahi bil fara'idi thumma bin nawafil qarrabahu ilaihi. Bahwasanya seorang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan dekatkan hamba tadi kepadanya. Orang yang berusaha dekat kepada Allah, maka Allah akan dekatkan dia kepadanya. Nah, dan inilah makna hadis yang juga datang dalam riwayat yang lain, yang maknanya apabila hambaku datang berjalan, aku akan datang dengan lebih cepat. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan lebih cepat, maka aku akan datang kepadanya berlari. Itu maksudnya. Manakala seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan dekatkan dia kepadanya. Dan waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala akan tingkatkan derajat imannya menjadi derajat ihsan. Karena Islam itu ada 3 tingkatan, ya, bukan ibadat, makrifat, hakikat, tapi Islam punya tingkat 3 tingkatan, yaitu tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Kalau mau membagi-bagi martabat keislaman seseorang, maka martabatnya ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Islam, orang yang mengamalkan amalan Islam secara zahir, itu muslim. Iman, orang yang berislam namun disertai hatinya yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap apa yang dia lakukan, itu iman. Jadi kaitannya kolbu. Nah, tidak semua orang muslim adalah mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Dan tidak semua mukmin itu muhsin. Muhsin adalah orang yang sampai derajat ihsan. Orang yang sampai derajat ihsan itu adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Tatkala dia beribadah, ka'annahu yarah. Tatkala dia beribadah kepada Allah, khusyuknya itu seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, jadi untuk mendekatkan pemahaman, kalau kita dengan pemimpin contohnya, kita duduk di samping dia, dia adalah orang yang kita segani, orang yang kita agungkan, kita akan berusaha setenang mungkin. Nah, orang muhsin tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beribadahnya khusyuknya itu seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan inilah tingkatan tertinggi dalam Islam. Dan ma'asyiral muslimin, makna hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib dan amalan sunnah, selain Allah akan dekatkan dirinya kepadanya, waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan, Allah akan tingkatkan derajat keislamannya dari derajat iman menjadi derajat ihsan. Dan orang yang berada dalam derajat ihsan, fayasiru ya'budullaha 'alal huduri wal muraqabati ka'annahu yarah. Dia akan menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ibadah. Fayamtali'u qalbuhu bima'rifatillah, maka kalbunya akan terisi dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Wa mahabbatihi, kalbunya akan terisi dengan rasa cinta kepada Allah. Wa ta'zimihi, dan pengagungan terhadap Allah. Wa khawfihi, dan akan terisi dengan rasa takut kepada Allah. Dan akan hatinya akan terisi dengan ijlalihi, bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya terisi dengan perkara-perkara yang baik, dan semuanya itu rasa cintanya, pengagungannya, rasa takutnya kepada Allah menjadikan dia hatta yasira hadzal ladzi fi qalbihi minal ma'rifah musyahidan lahu bi'ainil basirah. Sampai-sampai karena kalbunya berisi hal-hal tadi, berisi rasa cinta, pengagungan, takut, pemuliaan, maka dia pun menjadi orang yang seakan-akan melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan kalau orang sudah menganggap dirinya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya, telinganya akan terbimbing, matanya akan terbimbing, tangannya akan terbimbing, kakinya akan terbimbing, kalbunya akan terbimbing. Jadi bukan Allah yang menjadi tangan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, maksud daripada akulah yang menjadi tangannya, maksudnya Allah yang akan membimbing tangannya. Akulah yang akan menjadi penglihatannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tadi yang akan membimbing penglihatannya. Sehingga orang yang dekat dengan Allah, wali dari wali-wali Allah, yang dia dengar adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lihat adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pegang, yang dia pikirkan, yang dia ucapkan adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini makna hadis. Bukan akulah yang menjadi penglihatannya, pendengarannya, kalbunya, lisannya, ini membenarkan akidah manunggaling kawula Gusti. Yaitu Tuhan menyatu dengan diriku. Ya. Ini akidah yang batil. Ini akidah yang mengandung kesyirikan, kekufuran, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, tinggi. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatu pada hamba-hambanya. Secinta apapun Allah terhadap seorang hamba, Allah tidak menyatu pada diri hamba tadi. Inilah akidah yang benar. Akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berasal dan bersumber dari Alkitab wa Sunnah, dari pemahamannya mereka para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars tinggi beristiwa, ya. Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari hamba-hambanya. Allah tidak menyatu dengan hambanya dan tidak menyatu dengan makhluk apapun di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas hamba-hambanya. Nah, sehingga sekali lagi makna hadis ini, akulah yang akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, maksudnya Allah yang akan membimbing dia dalam penglihatannya, Allah yang akan membimbing dia dalam pendengarannya, sehingga tatkala dia melihat, mendengar, memikirkan, menyentuh, memahami, berjalan, berucap, yang semuanya berasal dari badannya, tidaklah dia keluar melainkan pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan hadis yang ke-38 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah ta'ala. Ya. Semoga enggak susah-susah. Salam pagi nih, Pak. Pagi-pagi. Karena itu enggak terkait. Banyak penyimpangan. Kalau orang sekarang pali itu banyak dibuat seperti foto-fotonya dibuat sebagai pengaris toko, pengaris jualan. Nah, ini yang sekarang yang terjadi banyak, bukan sekarang, dari dulu sudah begitu. Banyak kompilnya waktu itu dengan nasi goreng, foto-fotonya, foto-foto agama itu semacam baik pengaruh itu kayak wajah agama. Masanya saya dapat di Facebook itu justru ini dia pakai salah cepat. Dia dapat wawancara. Setelah selesai, ada orang datang dari cara Jumat, bukan di Mekah, bukan di Mekah, tapi bercerita dekat. Habis ngapain? Wajar. Tadi ada kesuruh salah Jumat, masalah, hadiahnya enggak pernah seperti itu. Nah itu, karena lain-lain itu pasai ratu, banyak wadi-wadi ada itu. Jadi kita dari muslim, mendekati muslim, ya muslim punya atas mendekati. Banyak sekali pakai itu. Insyaallah ini panjang ini dan sensitif. Insyaallah di kesempatan berikutnya Pak Ali. Terus untuk mencapai pandangan kita, untuk mencapai lebih baik, harus ahli, terus banyak mempunyai apa? Kemampuan ilmu agama Islamnya belum mumpuni, terus banyak muridnya yang ikut pengajiannya seperti Ustaz sendiri Islam sampai kembali dan fotonya kepasan juga sama pemerintah di toko saya saja ya, itu orang-orang yeah. Yang tinggi wali yang kita bisa mencapai wali Allah dengan cara ya dengan iman dan takwa. Sebatas itu, menjadi wali Allah adalah iman dan takwa, dan kita tidak tahu siapa di antara kita di sini yang adalah wali. Tidak ada yang tahu. Wali itu murni keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan tadi memajang foto apa segala, ini tidak kita bahas. Intinya kalau mau laris dagangannya, ambil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk desa mereka beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Itu kuncinya lagi-lagi iman dan takwa. Gitu. Coba ya. Adapun pertanyaan tadi, insyaallah kita di kesempatan-kesempatan yang lain. Mohon maaf. Ya, intinya wali iman dan takwa sebatas itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.